بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الأخوة المستمعون الكرام في كتاب الآداب المتعلقة بالمرضى من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما يقوله من أيس من حياته. هذه الترجمة عقدها لما ينبغي أن يقوله وأن يكون عليه من أيس من حياته، وهذه الحال يصل إليها الإنسان إذا اشتد به المرض أو اشتدت به المعاناة. فإن بعض الناس ربما يصاب بمثلا مرحلة من القنوط تكون شديدة جدا، ويستولي عليه الشيطان فيشتد به قنوطه، وربما أيضا يصاب بمرض ويشتد عليه الألم ويكون الألم شديدا فلا يستطيع تحمل المرض، فيكون يصل إلى مرحلة توصف بهذا الوصف أيس من حياته. فما الذي ينبغي من وصل إلى هذه الحال في اشتداد الأمر إليه؟ ومن المعلوم أن السنة والهدي النبوي جاء بالنهي عن تمني الموت لضر أصاب الإنسان، بل يجب عليه في مثل هذه الحال أن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويصدق في رجوعه إلى الله عز وجل في تفويض أمره إليه، فيقول: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. لكن ليس له أن يتمنى الموت، فضلا عن أن يعمل على حصول الموت له، كأن يتناول شيئا يتسبب في موته، أو مثلا يتعاطى شيئا يتسبب في موته، أو يقتل نفسه والعياذ بالله. كل ذلك لا يجوز، لكن على المرء في مثل هذه الحال أن يحسن لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى. والسنة النبوية المباركة جاءت أيها الإخوة المستمعون الكرام ببيان الهدي المبارك، وأيضا الدعوات العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، عند لا سيما عند اشتداد الأمر والإحساس بدنو الأجل. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها: قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وهذه الدعوات المباركات ختم بها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حياته، كما أنه كان يختم أعماله ومجالسه بالاستغفار. إذا قام من مجلس ختمه بالاستغفار، وإذا انتهى من الصلاة ختمها بالاستغفار، إذا أنهى أعمال حجه ختم ذلك بالاستغفار، كما أنه ينهي مجالسه وأعماله بالاستغفار، فإنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنهى حياته العامرة بطاعة الله والدعوة إلى دين الله ونصح لعباد الله بهذه الكلمات التي هي كلمات استغفار. قال: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وهذه دعوات أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب تبيانا لعموم المسلمين أن مثل هذه الدعوات ينبغي أن يحرص عليها، ولا سيما في اللحظات الأخيرة وعند الاحتضار وعند الإحساس بدنو الأجل، حتى تجمع له هذه الدعوات بين إقالة العثرة في قوله: اللهم اغفر لي، وبين قوة الرجاء والطمع فيما عند الله في رحمة الله في قوله: وارحمني. ولا شك أن هذه دعوات عظيمات جدير بالمسلم أن يعنى بها، وبالله وحده التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Rojak dimanapun ada berada dan juga para pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kitab tentang yang merangkum bab-bab yang berkaitan dengan orang-orang yang sedang sakit. Dan sekarang kita sampai yaitu pada bab yang baru, yaitu bab ma yakuluhu man aisa min hayatihi, yaitu bab tentang apa sih yang diucapkan oleh orang yang sudah putus asa dari kehidupannya. Bab ini adalah bab yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ya, untuk menjelaskan apa yang seharusnya dikatakan oleh orang yang dia putus asa dari kehidupannya, artinya dia merasa akan meninggal dunia ya, dan apa yang harus dia lakukan jika dia telah merasakan seperti ini. Kondisi seperti ini, kondisi putus asa dari kehidupan, terkadang dihadapi oleh sebagian manusia. Kapan itu? Tatkala dia merasakan rasa sakit yang amat parah, yang dia menyangka bahwasanya dia tidak bakalan hidup lagi, atau dia menghadapi kesulitan, ya, menghadapi kesulitan yang sangat amat parah sehingga dia merasa sudah tidak bisa untuk hidup lagi menghadapi kesulitan tersebut. Oleh karenanya sebagian orang dia telah mencapai suatu kondisi di mana dia putus asa, bahkan syaitan mungkin sudah menguasai dia sehingga dia sudah putus asa dari kehidupan dan merasa sudah tidak kuat menghadapi kehidupan ini. Seperti seorang tatkala ditimpa dengan rasa sakit, dengan sakit yang amat pedih, ya, sehingga dia tidak mampu untuk menghadapi rasa sakit tersebut, sehingga dia mencapai pada kondisi di mana dia disifati dengan kondisi ini, yaitu dia merasa putus asa dari kehidupannya. Nah, bagaimana, apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia ucapkan jika dia telah mencapai kondisi seperti ini? Tentunya kita tahu bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk mengharap kematian, ya, karena lidhurrin asabahu, karena ada suatu misalnya kemudaratan yang menimpanya, ada musibah yang menimpanya, maka seorang tidak boleh mengharapkan untuk mati. Akan tetapi jika dia ditimpa dengan pekerjaan, dengan suatu yang sangat berat, musibah yang sangat berat, sakit yang sangat amat parah, maka hendaknya dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tulus dalam penyandarannya kepada Allah. Dan dia boleh berkata, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li, ya, wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Dia boleh mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku jika memang kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku, ya Allah, jika memang wafat itu baik bagiku. Tetapi tidak boleh, dia boleh mengucapkan doa tersebut, ya Allah, hidupkan aku jika memang kehidupan baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika memang wafat kematian adalah baik bagiku. Tetapi dia tidak boleh sekali-sekali meminta kematian, ya, ya, dia tidak boleh minta kematian. Apalagi dia berusaha untuk segera terpisah dari kehidupan ini. Misalnya dia mengambil sesuatu racun misalnya, atau suatu membunuh dirinya misalnya, maka ini hukumnya haram dan tidak diperbolehkan. Oleh karenanya seorang hendaknya tatkala dia menghadapi suatu yang sangat berat, ya, musibah yang sangat berat, rasa sakit yang amat parah, maka hendaknya dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana sih petunjuk yang benar, petunjuk yang penuh keberkahan tatkala menghadapi kondisi seorang merasa dirinya akan meninggal dunia, atau seorang merasa sebentar lagi ajalnya akan datang. Maka sunnah mengajarkan dengan dakwah-dakwah yang penuh keberkahan, dengan doa-doa yang penuh keberkahan yang hendaknya diucapkan oleh seorang yang tatkala dia merasa dirinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqul." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersandar kepadaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la." Ya, artinya, Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku dan ikutkanlah aku pada derajat yang tinggi. Hadis ini muttafaqun alaih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ini adalah doa yang penuh keberkahan, yang merupakan doa terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Ya, inilah apa beliau menutup kehidupan beliau dengan berdoa, doa seperti ini. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau adalah mengakhiri amalan-amalan soleh beliau dan juga mengakhiri majelis-majelis beliau dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika beliau bangun dari majelisnya, maka beliau kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika beliau telah selesai dari salatnya, maka beliau pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika beliau selesai dari hajinya, maka beliau segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala beliau hendak mengakhiri kehidupan beliau dan tatkala beliau merasa Allah akan memanggil beliau, maka beliau pun menutup kehidupan beliau dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan beliau yang penuh dengan keberkahan, kehidupan beliau yang diisi dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan beliau yang isinya seluruhnya adalah beramal soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau akhiri kehidupan beliau tersebut dengan mengatakan Allahumma ghufirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni dan rahmatilah aku, dan ikutkanlah aku kepada derajat yang tinggi. Ini adalah dakwah yang penuh keberkahan yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah agar kaum muslimin bersemangat untuk menghafal doa-doa yang seperti ini dan berusaha untuk bisa mengucapkan doa-doa yang seperti ini, terutama tatkala dalam keadaan ihtidhar, dalam keadaan sakaratul maut. Jadi dia berusaha untuk mengucapkan doa seperti ini karena doa ini ya mencakup makna-makna yang indah. Ya Allah maghfirli, yaitu berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Warhamni, ini raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhaqni birafiqil a'la, demikian juga ikutkanlah aku kepada derajat yang tinggi. Ini juga merupakan harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang berusaha menghafalkan doa ini dan dia ucapkan tatkala dia merasa dirinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu fi hadzal hadis الحقني بالرفيق الأعلى. قال المصنف الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب رياض في شرحه لكتاب صحيح مسلم, قال الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء الساكنون أعلى عليين. وهذا نستفيد منه أن المسلم استحب له الدعاء بهذه الدعوة راجع من الله عز وجل أن يلحقه بالرفيق الأعلى الذي هو مقام النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Adapun maksud dalam hadis ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di doanya wa alhiqni birrafiqil a'la, dan ikutkanlah aku dengan rafiq, yaitu teman yang tertinggi. Maksudnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu adalah dalam Sahih Muslim, beliau menyarah Sahih Muslim dalam kitabnya Al-Minhaj, beliau menjelaskan bahwasanya as-sahih alladhi alaihi al-jumhur, pendapat yang paling benar menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan rafiqil a'la adalah para anbiya as-sakinuna a'la iliyin, yaitu para anbiya yang mereka menetapi tempat yang tertinggi. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diikutsertakan bersama mereka para anbiya, para syuhada, para salihun, wa hasuna ulaika rafiqa, yang Allah sebutkan bahwasanya mereka adalah pendamping yang terbaik, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin diikutkan bersama mereka di tempat yang tertinggi. Oleh karena dari sini kita tahu bahwasanya seorang muslim hendaknya berusaha berdoa dengan doa ini. Jadi sunnahkan untuk berdoa dengan doa seperti ini, berharap agar dimasukkan ke dalam maqam atau derajat, atau disertakan dalam derajat para anbiya dan juga para salihin. Qala rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut 'indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت, رواه الترمذي. وغمرات الموت هي شدائد الموت, هي شدائد الموت, وهذا فيه أن المسلم يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المقام عندما يشتد به الأمر ويا ساعات الاحتضار بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يخفف عليه سكرات الموت، أن يخفف سكرات الموت على المحتضر. اللهم عني على غمرات الموت وسكرات الموت. وهذا فيه وصف لشدة سكرات الموت وبيان للدعاء الذي يلح به من كان في هذه الحال على الله سبحانه وتعالى بالإعانة على ذلك. وهذا الحديث فيه أن سكرات الموت تصيب حتى الأنبياء، ولهذا طلبوا من الله سبحانه وتعالى الإعانة على سكرات الموت وشدائده. وهذا أيضا مما يبين افتقار جميع الخلق والعباد إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل وحده هو الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأقنى وأغنى، والأمر بيده جل وعلا لا شريك له. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis yang berikutnya, hadis yang kedua yang juga diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut indahu qadahun fihi ma." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi akan meninggal dunia, tatkala itu di sisinya ada gelas yang berisi air atau tempayan yang berisi air, wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya di dalam cangkir atau dalam gelas tersebut, thumma yamsahu wajhahu bil ma. Kemudian beliau mengusapkan tangannya yang dari air yang terdapat air dari cangkir tersebut, dia usapkan air tersebut ke wajah beliau. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam berkata, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut, yang artinya, ya Allah, ya bantulah aku dalam menghadapi sulitnya yaitu kematian, dan juga menghadapi beratnya hal-hal yang menunjukkan tanda-tanda kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan ghamaratil maut artinya yaitu syadaidul maut, yaitu kesulitan dan kepayahan yang dihadapi seorang yang akan meninggal dunia. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim hendaknya bertawajjuh, yaitu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi di mana dia menghadapi sakaratul maut, ajal segera menjemputnya, dia akan meninggal dunia. Ya, tatkala misalnya perkaranya sudah sangat genting, demikian juga dalam keadaan sakaratul maut, maka hendaknya dia bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengurangi sakaratul maut yang sedang dia hadapi, yaitu mengurangi kesulitan dan kepayahan yang kematian yang akan dia hadapi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga menunjukkan bahwasanya sakaratul maut adalah perkara yang berat yang akan dihadapi oleh orang yang akan meninggal dunia. Kemudian juga dianjurkan bagi seorang yang merasa menghadapi sakaratul maut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma a'inni," yang artinya, ya Allah, tolonglah aku, tolonglah hamba-Mu ini dalam menghadapi beratnya sakaratul maut. Dan ini juga dalil bahwasanya sakaratul maut yang menimpa siapa saja, bahkan para nabi, para anbiya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menghadapi sakaratul maut, ya. Oleh karenanya, ya, tatkala seorang menghadapi sakaratul maut, hendaknya dia hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seluruh makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, tatkala mereka dalam sakaratul maut, mereka butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala, dialah yang ahya wa amat, dialah yang menghidupkan dan matikan, dialah adhaka wa abaka, dialah yang telah membuat orang tertawa dan juga membuat orang menangis, dia juga yang agna wa aqna, dia juga telah membuat, dia Allah yang menjadikan seorang menjadi kaya dan Allah juga menjadikan seorang dalam keadaan sulit. Oleh karenanya segala permohonan dan segala permintaan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kondisi-kondisi yang sangat berat seperti sakaratul maut. Qala rahimahullahu taala, babun istihbabu وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. وهذه الترجمة تتناول أيها الإخوة المستمعون جانبان من الوصية. الجانب الأول يتعلق بأهل المريض ومن يقوم على خدمته بالإحسان إليه والصبر على ما يشق من أمره، وذلك أن أهل المريض ومن حوله قد يعانون مثلا من شدة وأمور يعاينها المريض وآلام ونحو ذلك، فيحتاجون من يواسيهم ويسليهم ويصبرهم. والجانب الآخر الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما، الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما، في القيام مثلا بمصالحه وشؤونه والاهتمام مثلا بولده ونحو ذلك. قال عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، وهذا موضع الشاهد للترجمة، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، رواه مسلم. فهذه المرأة الجهنية رضي الله عنها جاءت حبلى من الزنا وجاءت تائبة، جاءت تائبة توبة عظيمة، حتى إن في بعض الأحاديث في ذكر قصتها أنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم من شدة وعظم توبتها وصدق توبتها وقوة توبتها إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب الذي اقترفته، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقرة بذلك طالبة أن تطهر من ذلك. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، وذلك لأن إيقاع الحد ينبغي ألا يترتب عليه إضرار بغير المحدود، لأنها لو رجمت وهي حامل لمات الذي في بطنها ولا ذنب له، ولهذا أجل إقامة الحد عليها إلى أن تضع، ولهذا قال فإذا وضعت فأتني بها، ففعل أي وليها، فأمر بها النبي أي بعد أن وضعت وجاء بها إليه، فشدت عليها ثيابها، شدت عليها ثيابها أي حتى لا تتكشف عند ما يقام عليها الحد وهو الرجم، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها أي هو بنفسه عليه الصلاة والسلام صلى عليها، وذلك لأن هذا الحد الذي حصل فيه كفارة لها وتطهير لها، وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. أيضا فيه ما حظيت به هذه المرأة التائبة المقبلة على الله سبحانه وتعالى من هذه المكانة الطيبة والخاتمة المباركة. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada dan juga para pemirsa Roja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab tentang disunnahkannya memberi wasiat kepada keluarga yang sedang sakit, keluarga orang yang sudah sakit, atau terhadap orang yang melayak atau membantu orang yang sedang sakit, bil ihsan ilaihi, untuk agar mereka berbuat baik kepada orang yang sedang sakit tersebut, dan juga berwasiat kepada mereka agar bersabar terhadap apa yang rasa berat yang dirasakan dari terlihat dari orang sakit tersebut. Demikian juga wasiat terhadap orang yang sudah dekat sebab kematiannya karena ada hukum had atau karena qisas dan yang semisalnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjemah ini atau judul bab ini mencakup dua sisi. Ya, sisi yang pertama adalah berkaitan dengan keluarga orang yang sakit atau berkaitan dengan orang yang sedang membantu orang yang sedang sakit tersebut. Maka disunahkan kita untuk beri wasiat kepada mereka, kepada keluarga orang yang sakit atau yang sedang membantu orang yang sakit, untuk tetap berbuat baik kepada orang sakit tersebut. Dan juga untuk bersabar atas kesulitan yang mungkin dihadapi atau melihat kondisi orang sakit yang mungkin menyulitkan. Maka hendaknya mereka bersabar. Karena kita tahu bahwasanya keluarga orang yang sakit terkadang dia menghadapi kesulitan tatkala melihat yang sakit dalam keadaan sulit, yang sakit dalam keadaan payah, ya. Oleh karenanya perlu kita beri wasiat kepada mereka untuk bersabar sebagai hiburan bagi mereka dan penenang hati mereka. Kemudian sisi yang kedua yaitu berkaitan dengan orang yang merasa dirinya akan meninggal dunia, akan meninggal karena ada sebab meninggal tersebut berupa hukum had atau hukum qisas, ya. Ada hukum qisas, maka hendaknya diwasiatkan untuk bisa mengerjakan kemaslahatan-kemaslahatan yang berkaitan dengan dia, ya. Atau diwasiatkan agar, karena sebentar lagi dia akan meninggal dunia, oleh karenanya mungkin wasiat berkaitan dengan perhatian terhadap keluarganya atau terhadap anak-anaknya dan yang lainnya, karena dia telah tahu sebentar lagi dia akan meninggal dunia karena diberi hukum had. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma. Anna imra'atan min Juhayna atati Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Ada seorang wanita dari Juhayna, ya, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia dalam keadaan hamil karena berzina. Maka wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, asabtu haddan fa akhimhu alayya." Kata dia, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan pelanggaran hukum had, maka tegakkanlah hukum had kepadaku." Jadi wanita ini datang bertobat dan ingin dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengakui kesalahannya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil walinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ahsin ilaiha," berbuat baiklah kepadanya. Ini yang perlu kita perhatikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada keluarga wanita yang akan dihukum had ini agar mereka berbuat baik, ya, kepada wanita ini yang akan diberi hukum had. Fa idza wada'at fa'tini biha, jika dia telah melahirkan maka datangkanlah dia, ya, jika dia telah melahirkan anaknya maka datanglah dia. Fa fa'ala, maka walinya pun melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sang wanita kemudian melahirkan kandungannya maka didatangkan oleh walinya. Fa amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW memerintahkan. Fa syuddat 'alaiha thiyabuhu, agar bajunya diikat dengan atau dikuatkan dengan baik, ya. Tsumma amara biha furujimat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan lagi agar dirajam wanita ini, maka wanita tersebut pun dirajam. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyolatkan wanita ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah wanita ini yang berasal dari Juhainah. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mengandung, ya. Datang dalam kondisi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali segala perbuatannya. Datang dalam membawa tobat yang sangat agung, ya, tobat yang sangat besar yang menunjukkan betapa tulusnya dan kuatnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat, "Lau kusimat ahlul Madinah lawasi'athum," kalau seandainya tobatnya wanita ini dibagi-bagikan kepada penduduk Madinah maka akan mencukupi penduduk Madinah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kuat tobatnya wanita ini begitu sangat kuat, ya, sehingga kalau dibagi kepada penduduk ahli Madinah masih mencukupi mereka. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya keinginan wanita ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin terbersihkan dari dosa zina yang telah dia lakukan. Dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ingin disucikan. Namun dia dalam keadaan hamil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun manggil walinya. Setelah datang walinya, Rasulullah SAW mengatakan, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada wanita ini. Ya. Karena, dan Rasulullah SAW menyuruh wanita ini sampai melahirkan dulu, baru dibawa datang lagi kembali. Kenapa? Karena pelaksanaan hukum had, tujuannya adalah untuk memberi hukuman kepada orang yang melanggar hukum had tersebut. Dalam hal ini adalah wanita yang hamil ini. Akan tapi tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang yang tidak melakukan pelanggaran. Ya, di antara yang bersih tidak melakukan pelanggaran adalah kandungan atau bayi, janin yang ada dalam perutnya. Dia tidak bersalah bayi tersebut. Yang bersalah ibunya. Oleh karenanya, Nabi SAW tidak menegakkan hukum had secara langsung tatkala wanita sedang hamil. Karena kalau seandainya ditegakkan hukum had sementara sang wanita dalam keadaan hamil, maka yang celaka, yang akan meninggal bisa saja bukan cuma sang wanita, tetapi janin yang ada dalam perutnya juga akan mendapatkan kemudaratan dan bisa saja keguguran atau meninggal dunia. Oleh karenanya, Rasulullah SAW memerintahkan walinya untuk membawa wanita ini agar berbuat baik kepada sang wanita ini sampai dia melahirkan anaknya. Setelah wanita ini melahirkan anaknya, maka didatangkanlah oleh sang wali menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditegakkan hukum had. Maka Rasulullah SAW pun merintahkan agar pakaiannya dikencengkan, pakaian sang wanita tersebut. Kenapa? Karena wanita ini akan dirajam, akan dilempar dengan batu sehingga meninggal dunia. Ya, akhirnya pakaiannya harus dikuatkan agar tidak tersingkap auratnya tatkala sedang dirajam. Kemudian akhirnya dirajamlah wanita ini. Ya, kemudian setelah dirajam, maka Nabi SAW menyolatkan jenazah wanita ini. Ya, kenapa? Karena hukum had yang telah terjadi kepada yang dilakukan kepada wanita ini merupakan kafarah pembersih dosa-dosa yang dilakukan oleh wanita ini, dan wanita ini telah mendapatkan kemuliaan yaitu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala babun jawazu qaul al-mariyid ana waja' aw shadidu al-waja' aw maw'ukun aw wa ra'sah ونحو ذلك وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. وهذا بيان من المصنف رحمه الله في هذه الترجمة أن مثل هذه الكلمات إذا صدرت من الإنسان ليس على سبيل التسخط وإظهار الجزع فإنه لا بأس ولا حرج عليه في ذلك. ساق رحمه الله تعالى جملة من الأدلة بدأها بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث متفق عليه. وعن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه. وذكر الحديث رواه البخاري. وهذه الأحاديث الثلاثة كلها شاهد لما ترجم له المصنف رحمه الله. فقوله في الحديث الأول أجل إني أوعك، وقول سعد في الحديث الثاني بلغ بي ما ترى، وقول عائشة رضي الله عنها ورأسه، هذه كلها ألفاظ لا بأس أن يقولها المريض لا على سبيل التسخط وإظهار الجزع وإنما على سبيل الإخبار، فهي ألفاظ من باب الإخبار لا من باب التسخط وإظهار الجزع ولا بأس بذلك. Kemudian kita masuk dalam bab yang baru yaitu bab tentang bolehnya seorang yang sedang sakit kemudian berkata ya ana waji'un, aku sakit, ya boleh, atau dia mengatakan ana syadidul waja', aku dalam keadaan merasakan sakit yang parah, atau dia berkata ana mau'ukun, aku dalam keadaan merasakan rasa sakit, au wa ra'sa, ya wa ra'sa, dan mengatakan aduh kepalaku sakit, boleh mengucapkan kalimat-kalimat ini. Wa bayanu annahu la karahata fi dzalik idza lam yakun ala sabili tasakhut. Penjelasan bahwasanya boleh mengucapkan perkataan-perkataan ini kalau bukan dalam rangka untuk protes kepada keputusan Allah, au izharil jaza, atau menunjukkan ketidaksabaran, yang menampakkan ketidaksabaran. Tapi kalau hanya sekedar dalam rangka untuk mengabarkan, maka ini tidak mengapa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis, beberapa dalil yang menunjukkan akan judul bab yang beliau sebutkan ini. Ya, disebutkan di sini ada tiga hadis, ya. Hadis yang pertama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq." Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan sakit. "Famasistuhu," maka saya pun menyentuhnya. "Faqultu innaka latu'aq wa'kan syadidan." Aku berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau sungguh-sungguh ya merasakan sakit dengan sakit yang parah, yang berat." Maka Rasulullah sallam berkata, "Ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Benar, aku merasakan sakit sebagaimana dua orang dari kalian merasa sakit. Yang menunjukkan Rasulullah sallam rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi berlipat ganda daripada manusia biasa. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku, "min waji'in ishtadda bi," karena ada sakit yang parah yang aku rasakan. "Fakultu balagha bi ma tara." Wahai Rasulullah sallam, lihatlah ya, aku telah merasakan apa yang kau lihat ini, rasa sakit yang sedang aku alami ini yang kau lihat. "Wa ana dzu malin," dan aku adalah orang yang memiliki harta yang banyak. "Wala yarisuni illa ibnati," dan tidak ada yang mewarisi harta kecuali kecuali putriku. Wa dzakarul hadis, kemudian hadis ini hadis yang panjang, tapi kita tidak sebutkan seluruh hadisnya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang ketiga, anil Qasim bin Muhammad, dari Qasim bin Muhammad dia berkata, qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah berkata, "Wa ra'sah," sakit kepalaku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal ana wa ra'sah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Justru saya juga kepalanya sakit." Kemudian hadis ini juga panjang dan tidak disebutkan lanjutannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini, ketiga hadis ini seluruhnya menunjukkan atas judul yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya boleh seorang yang sedang sakit mengabarkan tentang rasa sakitnya, tentang kepalanya yang sakit, atau parahnya sakitnya, atau perihnya sakitnya. Akan tapi tidak boleh dia mengabarkan kabar tentang sakitnya dia dalam rangka untuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala, protes dalam keadaan marah, dia protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam rangka menunjukkan ketidaksabaran. Ini tidak boleh. Tetapi kalau hanya sekedar dalam rangka untuk mengabarkan, maka ini tidak mengapa. Dari hadis yang pertama, ya Rasulullah SAW mengatakan, "Ajal inni u'aq." Rasulullah mengatakan, "Benar, aku ini ya merasakan rasa sakit." Dalam hadis yang kedua dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu perkataan Abu Sa'ad bin Abi Waqqas, "Balagha bi ma tara." Wahai Rasulullah SAW, tidaklah kau lihat ya kepayahan yang sedang aku hadapi sekarang ini. Ini menunjukkan dia mengabarkan tentang kondisi dia. Hadis yang ketiga tentang perkataan Aisyah, "Wa ra'sah," kepalaku sakit. Ya, ini semua tidak mengapa seorang yang sakit mengabarkan rasa sakit yang dialaminya, akan tapi bukan dalam rangka untuk tasakhut, dalam rangka marah-marah, protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, atau dalam rangka menunjukkan ketidaksabaran. Qala rahimahullah, babun talqinul muhtadir la ilaha illallah. هذه الترجمة عظيمة جدا في مقام التوحيد وكلمة التوحيد، وأن هذه الكلمة ينبغي أن يحرص المرء على أن تكون آخر كلامه من الدنيا، ولهذا يشرع تلقين المحتضر هذه الكلمة حتى يختم حياته بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومن كانت آخر كلامه من الدنيا هذه الكلمة كان من أهل الجنة. وهذا يدل على أهمية تلقين المحتضر هذه الكلمة امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإحسانا للمحتضر، ورجاء أن ينطقها فتكون من آخر كلامه فيكون من أهل الجنة. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثين حديث معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم. وهذان الحديثان أحدهما هو حديث أبي سعيد فيه الأمر بتلقين الموتى لا إله إلا الله، والمراد بقوله موتاكم ليس المراد بذلك من مات، وإنما من قربت منيته ودنا موته، هذا المراد بالموتى، فيشرع تلقينهم هذه الكلمة لا إله إلا الله. وإذا لقن الميت لا إله إلا الله وقال هذه الكلمة لا يعاد التلقين وإنما يكتفى بذلك، لكن إن أخذ يتحدث في أمور أخرى فإنه يعاد التلقين حتى تكون هذه الكلمة هي من آخر كلامه. والحديث الآخر حديث معاذ فيه ثواب من كان كذلك وختم له بهذه الكلمة، حيث قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya, bab talqinil maut al-muhtadir la ilaha illallah, yaitu bab tentang mentalqin orang yang dalam keadaan sakaratul maut ingin meninggal dunia, kita talqin dengan la ilaha illallah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini merupakan judul yang agung yang berkaitan tentang kedudukan tauhid. Tauhid merupakan kalimat yang sangat agung yang hendaknya seorang muslim berusaha untuk mengucapkan kalimat tersebut terutama tatkala akan meninggal dunia, agar kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum meninggalkan dunia ini adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid, ya. Oleh karenanya tatkala seorang mengunjungi orang dalam keadaan sakratul maut, maka hendaknya dia mentalkin orang tersebut untuk mengucapkan la ilaha illallah, agar kalimat terakhir yang diucapkan oleh orang yang sakratul maut itu adalah la ilaha illallah. Dan barang siapa yang kalimat terakhirnya yang dia ucapkan sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka niscaya dia akan masuk surga. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua hadis, ya. Ya, hadis yang pertama dari Muaz radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia Rasulullah SAW bersabda, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim, dan Al-Hakim berkata sahihul isnad, isnadnya sahih, ya. Dan hadis yang kedua an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah, hendaknya kalian mentalqin orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang tatkala mengunjungi orang yang sedang sakit yang dia akan meninggal dunia sakaratul maut, kemudian dia mentalqin ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar orang tersebut ucapan terakhirnya mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguhnya dia telah berbuat baik kepada orang tersebut, ya. Dia telah mengajari kebaikan bagi orang yang akan meninggal dunia tadi, dan dia berharap agar kalimat la ilaha illallah tadi bermanfaat bagi orang yang tadi dalam keadaan sakaratul maut, sehingga diharapkan dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis laqinu mautakum la ilaha illallah, ini perintah laqinu, ya, hendaknya kalian mentalkin mautakum. Mautakum di sini bukan maknanya orang-orang yang sudah meninggal kita talqin, bukan, tetapi orang-orang dalam keadaan sakaratul maut. Laqinu mautakum artinya talqinlah orang-orang yang menghadapi sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya. Kemudian oleh karenanya kita disyariatkan bagi kita untuk kita mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak perlu kita suruh ulang lagi. Tidak perlu kita mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Dia sudah terakhir mengucapkan la ilaha illallah. Kecuali jika setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia berbicara dengan perkara lain, ngomong sama yang sedang menjenguknya atau berbicara tentang pembicaraan lain, maka disunahkan bagi kita untuk menyuruh dia mengulangi lagi mengucapkan la ilaha illallah, agar benar-benar kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah. Dan barang siapa yang kalimat terakhirnya sebelum meninggal dunia la ilaha illallah, maka masuk surga sebagaimana hadis tadi dari An-Mu'adz man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka akan masuk surga. ولنستمع أيها الأخوة المستمعون بهذه المناسبة إلى هذه القصة العظيمة لأحد كبار أهل العلم من أئمة السلف وعلماء الحديث وهو الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى عندما حضرته الوفاة. يرويها محمد بن مسلم يقول حضرت مع أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي عند أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وهو في النزع، فقلت لأبي حاتم تعال حتى لنقنه الشهادة. فقال أبو حاتم إني لا أستحي من أبي زرعة أن ألقنه الشهادة، ولكن تعال حتى نتذاكر الحديث عنده فلعله إذا سمعه يقول. قال محمد بن مسلم فبدأت فقلت حدثنا أبو عاصم النبيل أي ساق الحديث بإسناد على طريقة المحدثين، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، فارتج علي الحديث حتى كأني ما سمعته ولا قرأته. فبدأ أبو حاتم وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر، فارتج علي حتى كأنه ما قرأه ولا سمعه. فبدأ أبو زرعة أي المحتضر رحمه الله وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الهاء من قبل أن يقول دخل الجنة. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang menarik, kisah yang sangat agung dari kisah salah seorang dari ahli hadis, dari ulama besar, ulama kaum muslimin, yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi. Tatkala dia akan meninggal dunia, berkaitan tentang hadis yang telah kita sebutkan tadi, yaitu barang siapa yang perkataannya terakhir la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kisah ini dibawakan oleh seorang ahli hadis yang bernama Muhammad bin Muslim. Dia berkata, aku bersama Abu Hatim, yaitu Muhammad bin Idris Ar-Razi, di sisi Abu Zur'ah, yaitu Ubaidillah bin Abdul Karim Ar-Razi. Ya, tatkala itu Abu Zur'ah Ar-Razi dalam keadaan akan meninggal dunia. Maka aku, Muhammad bin Muslim berkata, aku berkata kepada Abu Hatim, mari kita menjenguk Abu Zur'ah, kemudian kita mentalkin dia syahadah, yaitu mentalkinnya la ilaha illallah. Maka Abu Hatim berkata, innila astahi min Abi Zur'ah an ulaqinahu syahadah. Aku malu terhadap Abu Zur'ah. Abu Zur'ah adalah seorang ulama besar, maka dia malu untuk mentalkin la ilaha illallah kepada Abu Zur'ah. Walakin ta'al hatta natadhakar al-hadith. Akan tapi mari kita menemui dia dalam keadaan dia akan meninggal dunia, dan kita saling mengingatkan tentang hadis tersebut. Mungkin saja jika dia mendengar tentang hadis tersebut, maka dia akan mengucapkan sendiri. Jadi maksudnya mereka berdua akan menyebut tentang hadis itu tanpa mentalkin, tanpa memerintahkan Abu Zur'ah, karena mereka malu terhadap Abu Zur'ah, seorang alim yang besar. Maka Muhammad bin Muslim berkata, aku pun mulai menyebutkan tentang hadis itu. Maka aku berkata, haddatsana Abu Asim An-Nabil, telah menyampaikan kepada kami Abu Nasim Abu Asim An-Nabil. Kemudian Abu Asim An-Nabil berkata, haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far, yaitu dia menyampaikan tentang hadis ini dengan menyebutkan sanadnya sebagaimana thariqatul muhaddithin, bagaimana caranya ahlul hadis tatkala menyampaikan hadis dengan menyebutkan sanad-sanadnya. Tatkala dia sampai pada sanad Abdul Hamid bin Ja'far, maka dia tidak mampu untuk melanjutkan hadis tersebut, ya. Kemudian seakan-akan aku tidak pernah mendengar hadis ini dan aku tidak pernah membaca hadis ini, ya, mungkin kondisinya membuatnya tidak mampu untuk melanjutkan hadis tersebut. Maka Abu Hatim pun melanjutkan, ya. Abu Hatim mengatakan, haddatsana Muhammad bin Bashar, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Abu Asim An-Nabil, kemudian Muhammad bin Bashar mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Abu Asim An-Nabil an Abdul Hamid bin Ja'far, dan dari Abdul Hamid bin Ja'far. Tatkala sampai pada rawi Abdul Hamid bin Ja'far, ternyata Abu Hatim juga tidak mampu untuk menyampaikannya, seakan-akan dia tidak pernah mendengar hadis ini dan tidak pernah membaca hadis ini. Maka Abu Zur'ah yang dalam keadaan sakaratul maut, ya, kemudian dia seakan-akan ikut serta dalam mudzakarah hadis tersebut, ya maka dia pun membacakan sanadnya. Dia mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Abu Asim An-Nabil, dia berkata telah menyampaikan kepada kami Abu Asim An-Nabil. Qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far, dan telah mengabarkan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far. Dia lanjutkan sanadnya. An Saleh bin Abi Arif, telah menyampaikan dari Saleh bin Abi Arif. An Kathir bin Murrah, An Mu'adz bin Jabal, sampai kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kemudian dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya dari dunia la ilaha illallah, maka meninggallah Abu Zur'ah Ar-Razi. Seharusnya hadisnya man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah masuk surga, tetapi baru sampai pada kalimat la ilaha illallah, maka Abu Zur'ah pun meninggal dunia, sehingga akhirnya kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah. Ini merupakan kisah yang sangat menakjubkan tentang salah seorang ulama besar dari kaum muslimin. Qala rahimahullahu ta'ala, babun ma yaquluhu ba'da taghmid al-mayyit. أورد حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونول له فيه رواه مسلم. وهذه الدعوات التي أوردها رحمه الله تعالى يدعى بها للميت إذا فارقت الروح الجسد فتغمض عينيه ويدعى له بهذه الدعوات التي جاءت في هذا الحديث العظيم. وبهذا الحديث وبهذه الترجمة نختم لقاءنا هذا اليوم، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والعون على كل خير. Kemudian bab berikutnya yaitu bab apa yang diucapkan tatkala setelah kita menutupkan mata orang yang meninggal dunia. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Abu Salamah, yang yaitu Abu Salamah sudah meninggal dunia. Waqad syaqqa basaruhu, tatkala itu pandangan Abu Salamah matanya terbuka. Fa aghmadahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menutup kedua matanya. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, "Innar ruha idza qubidha tabi'ahul basar." Sungguhnya ruh kalau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh malaikat maut, maka akan diikuti oleh pandangan mata. Ini menyebabkan pandangan mata terbuka. Fadajja nasun min ahlihi, maka terjadi kegaduhan tatkala itu, orang kesedihan tatkala mendengar bahwasanya Abu Salamah telah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW mengingatkan mereka, kata Rasulullah SAW, la tad'u ala anfusikum illa bi khair, janganlah kalian mendoakan kejelekan bagi diri kalian, tapi doakanlah kebaikan bagi diri kalian. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, sungguhnya malaikat mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa. Inilah doa yang jadi perhatian kita. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup kedua mata Abu Salamah, Nabi berdoa, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ya Allah, ya ampunilah Abu Salamah. Kemudian Rasulullah sallallahu mengatakan warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajat Abu Salamah, yaitu di sisi orang-orang yang mendapatkan, yang Engkau telah beri hidayah ya Allah. Wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin, yaitu artinya ya Allah, jadilah Engkau penggantinya ya terhadap orang-orang yang dia tinggalkan, yaitu agar Allah menjaga orang-orang yang ditinggalkan oleh Abu Salamah. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampunilah kami dan ampunilah Abu Salamah wahai rabbal alamin. Fafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, hendaknya Kau lapangkan kuburannya dan juga berilah cahaya di kuburannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Inilah doa yang penuh keberkahan yang hendaknya dibaca oleh seseorang tatkala dia menutupkan kedua mata seorang yang baru meninggal dunia. Dengan hadis ini maka kita akhiri pengajian kita, dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua di pekan depan dalam pengajian yang sama, yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Demikian saja, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.